antri tapi dengan tenang, naik dari space, duduk, kalau dapat kursi, nggak dapat ya berdiri, santai. Itu yang sunnah. Ya, tindakan yang berjubel-jubel, berdesakan, berebut, ini adalah sesuatu. Apalagi saya teriak-teriak. Wah, kalau teriakan orang sana, kalau dia, nah, itu bisa keluar semua yang nggak patut. Jadi, menjadi Yesus. Barakallah. Ini diangkat supaya secara teknis pun juga harus dengan bimbingan sunnah. Barakallah. Qala al-muallif rahimahullah awdhu asra'u. Sekarang beliau membawakan beberapa kutipan ayat yang secara lafziyahnya ada munasabah dengan riwayat ini. Di sini beliau menjelaskan kata-kata al-idha'. Fa innal birra laysa bil idha'. Al-idha' dimaknakan dengan isra'. Ada sebuah ayat yang disebutkan di At-Taubah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala awdha'u, gitu ya. Wala awdha'u khilalakum yabghunakum al-fitnah. Kata-kata wala awdha'u beliau mengatakan asra'u. Al-awdha'u asra'u. Awdha'u dimanakan dengan asra'u. Memarkah segera. Mempercepat. Sehingga kata-kata al-idha' dalam hadis sama dengan kata-kata awdha'u dalam ayat. Awdha'u idha'an ay al-isra' bis-sayr. Cepat dalam berjalan. Kata-kata khilalakum itu terusan ayat di atas, wala awdhu khilalakum. Khilalakum kata beliau, mitakhallul. Diambil dari kata-kata takhallul. Maknanya bainakum. Khilalakum, ay bainakum. Wala awdhu khilalakum. Ay wala asra'u bainakum. Mereka akan cepat di tengah-tengah kalian menebarkan fitnah. Itu kaum munafik. Dibawakan ayat yang kedua, wafajjarna khilalahuma nahara. Khilalahuma ay bainahuma. Khilalahuma bainahuma. Dibawakan ayat yang kedua untuk memaknakan kata-kata khilalakum di At-Taubah itu, At-Taubah yang ke-47 sama dengan di Al-Kahfi 33, wafajjarna khilalahuma ay bainahuma. Ini faedah tafsir dari beliau Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hada wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Babul jam'i baina salataini bil Muzdalifah. Bab menjama' antara dua salat di Muzdalifah. Yani baina al-maghrib wal isya'. Menjama' antara maghrib dan isya'. Di Muzdalifah. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. Ini lewat pada pagi sebelumnya. أنه سمعه يقول. Rasulnya Kuraib mendengar Usama bin Zaid berkata, دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. Rasulullah SAW berangkat dari عرفة ke Muzdalifah. Fanazal syi'bah. Beliau singgah di sebuah lembah. Fadala. Beliau kencing. Thumma tawaddu'a. Walam yusbiqil wudu'a. Kemudian beliau berwudu. Namun tidak menyempurnakan wudunya. Faqultu lahu. Maka saya bertanya kepada Rasul. As-salah. Apakah engkau mau salat ya Rasulullah? Faqala. Maka beliau bersabda. As-salah amamak. Salat di depan kamu. Depan di sini. Di depan kamu di Muzdalif. Qala faja'a al-Muzdalifata. Lalu Rasul pun datang sampai di Muzdalifah. Fatawaddu'a. Beliau berwudu lagi. Wa asbagha. Dan menyempurnakan wudunya. Thumma uqimati shalah. Kemudian diiqamati shalah. Fasal maghrib. Maka beliau mengerjakan salat maghrib. Tentunya dengan azan terlebih dahulu. Azan. Kemudian diiqamati shalah maghrib. Kemudian beliau mengerjakan salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Setelah salat maghrib,